gadis bermata coklat. Di hatiku kau akrobat, jantungku berdegup cepat. Setiap senyummu terlihat, kau bagai sebuah candu, membuatku selalu rindu. Ku menggubah nada syadu, maaf bila kurang merdu. Begini liriknya. Kau ingin diet, tapi ku bilang aku saja menggemukkan badan. Kau ingin putih, tapi ku bilang aku saja menghitamkan kulit. Kau ingin kaya, tapi ku bilang bahagia tidak selalu tentang harta. Kau ingin merayakan Valentine, tapi ku bilang sayang, Valentine untukmu 365 hari dalam setahunku. Tapi tentang siapa yang tak pernah pergi saat kau terluka. Aku orangnya. Tak perlu repot berdandan atau selfie agar kekinian. Tak usah pakai pensil alis, bagiku kau yang termanis. Kau ingin diet, tapi ku bilang aku saja yang menggemukkan badan. Kau ingin putih, tapi ku bilang aku saja yang menghitamkan kulit. Kau ingin kaya, tapi ku bilang bahagia tidak selalu tentang harta. Kau ingin merayakan Valentine, tapi ku bilang Mbak. Hai. Tadi siapa?